إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الله سبحانه وتعالى telah membentangkan jalan yang sangat banyak bagi hamba-hambanya, jalan yang akan mengantarkan dia kepada kemuliaan hidup, yang mengantarkan dia dalam barisan orang-orang yang disanjung dan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan, bahkan tidak cukup itu saja, Allah Azza wa Jalla mengutus utusan yang akan mengarahkan dan yang akan memarahi dan mengingatkan apabila hamba-hamba ini salah dan lupa, ya ibadallah. Namun ternyata tanggapan hamba ini beragam-ragam atas keinginan mulia Allah Azza wa Jalla terhadap mereka. Ada yang menanggapinya acuh tak acuh, sehingga seolah-olah tidak ada dorongan pada diri untuk maju dan lari mengejar kemuliaan yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang bermalas-malasan, ada orang yang tidak mau tahu dan tidak mau peduli atas apa yang Allah bentangkan dari jalan yang akan mengantarkan dia menuju kemuliaan dan keterhormatan hidup. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, namun kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, kita termasuk orang-orang yang ingin untuk mendapatkan bimbingan ke arah kemuliaan hidup, lalu kemudian menggenggam semua sifat-sifat keagungan dan kemuliaan yang telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah sudah menyiapkan dirinya untuk membantu siapapun yang mencoba untuk membuka perjuangan di dalam hidupnya menuju kemuliaan dan keterpujian hidup. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan Allah Azza wa Jalla, maka kami akan benar-benar memberikan bimbingan dan arahan, bantuan dan pertolongan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal jawabannya adalah, maukah dari diri kita ini untuk kemudian menangkap, untuk kemudian memegang, lalu kemudian berusaha, lalu kemudian berjuang dan berkorban untuk meraih apa yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antaranya apa yang dipesankan buat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga buat kita semuanya, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhiffanna alladhina la yuqinun wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Allah Azza wa Jalla mengatakan, bersabarlah engkau wahai Rasul Allah, sungguh janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pasti. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Bersabarlah engkau, sesungguhnya janji Rabb engkau itu adalah pasti. Jangan dan jangan sekali-kali membodohi dirimu orang-orang yang tidak percaya akan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jangan menjadikan dirimu itu gelisah wahai Rasul Allah, disebabkan karena perilaku orang-orang yang tidak percaya terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, ayat ini memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya ada dua sifat keagungan dan kemuliaan, yaitu kesabaran, dan yang kedua adalah al-yaqinu, ya ibadallah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa orang yang tidak memiliki dua perkara ini di dalam hidup bagikan orang yang melakukan safar di lautan dengan tanpa bahtera atau perahu. Kapan akan selamat? Kapan akan sampai tujuan hidupnya? Maka dua perkara ini adalah perkara yang sangat agung dan mulia, ya ibadallah. Kita akan sebutkan biiznillah persoalan dan permasalahan yang lain yang Nabi alaihi salatu wassalam diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan sekali-kali menggelisahkan engkau, membodoh-bodohi engkau orang yang tidak percaya terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Istighfaf, pembodohan, menjadikan seseorang bimbang dan ragu, ini merupakan metode yang dilakukan oleh ahlul bid'ah wal ahwa'i, yang dilakukan oleh orang-orang yang dipertuhan oleh kekuasaan, yang senang sanjungan dan pujian di dalam hidup. Maka untuk kemudian mengokohkan dirinya itu semua, maka dia harus istighfar, melakukan pembodohan terhadap orang lain, melakukan memberikan kegelisahan terhadap orang lain, menanamkan kebimbangan dan keraguan terhadap orang lain. Ini adalah langkah yang dilakukan. Apa tujuannya? agar di saat dia mampu untuk membodohi orang lain, fa'ata'uh, mereka akan mau tunduk kepadanya. Mereka akan mau taat kepadanya. Mereka akan mau merunduk kepadanya. Inilah metode yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah alaih dan ahlul jababirah dan para penguasa-penguasa yang diktator untuk mempertahankan kekuasaannya, istighfar, melakukan pembodohan terhadap para pengikutnya. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Dia Fir'aun berupaya untuk melakukan pembodohan, melakukan memberikan kebimbangan dan keraguan kepada kaumnya agar mereka mau mentaati Fir'aun dan meninggalkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka oleh karena itu, orang yang khafif, orang yang cetek akalnya adalah orang yang yatish, tidak punya pendirian di dalam hidup, tidak punya kemampuan untuk mempertahankan dirinya, dan gampang terombang-ambing. Barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang memiliki ilmu, lalu muncul keyakinan. Istiqrarul imanu fil qalbi ilman wa amalan. Mengokohnya iman di dalam hati sanubari seseorang, baik dalam wujud ilmu dan wujud amal. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa qad yakunu ilmul abdi jayyidan. Terkadang seseorang memiliki ilmu mantap, bagus, tetapi di hadapan masaib, musibah, tetis, tidak memiliki pegangan, goncang hidupnya, tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan. Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan, ada dua perkara yang engkau harus miliki di dalam hidup, yaitu as-sabr, kesabaran engkau bahwa Allah tidak akan menghilafi janjinya, menyelisihi janjinya. Dan yang kedua, engkau yakin bahwa semua apa yang engkau inginkan akan telah ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, in syi'ta antara basiran la sabra lahu ra'aita, wa in syi'ta antara sabiran la basirata lahu ra'aita, wa idza ra'aita aliman basiran sabiran fadzaka. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, apabila anda ingin melihat ada orang yang alim tetapi enggak sabar, anda akan temukan dan anda akan jumpai. Apabila anda ingin melihat orang yang sabar tetapi tidak punya ilmu, anda akan menjumpai dan menemukan. Dan apabila anda menemukan dan menjumpai orang yang sabar lagi basir, fadzaka, itulah dia. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, inilah dia. Jikalau engkau mencari orang yang berilmu tapi tidak punya kesabaran, anda akan temukan dan anda akan lihat. Bila anda ingin mencari orang yang sabar tapi tidak punya ilmu, anda akan dapatkan dan anda akan jumpai. Tapi bila anda menemukan ada orang yang berilmu dan dia bersabar, maka itulah dia yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Inilah yang dimaksud oleh ayat Al-Qur'anul Karim. Wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan dari mereka itu para pemimpin-pemimpin. Kapan? Di saat mereka mengantongi dua perkara di dalam hidup. Dia berilmu, dia juga bersabar. Mari kita ingin melihat lebih jauh lagi bahwa ternyata dua perkara ini merupakan dasar yang sangat besar di dalam hidup. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan sebuah gambaran yang sangat elok dan indah dengan mengatakan, keikhlasan seseorang tidak akan pernah bertemu dan berjumpa dengan hubbul madhi wat tanai wat tamak ma fi aidin nasi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, keikhlasan tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah berjumpa dengan cinta terhadap pujian, cinta terhadap sanjungan, dan tidak pernah akan bertemu keikhlasan itu dengan ketamakan, kerakusan terhadap apa yang ada di tangan orang-orang. Di saat orang mencapai nikmat, Anda ingin mendapatkannya, Anda berjuang untuk memperolehnya. Di saat seseorang mendapatkan sebuah nilai duniawi, Anda kepingin untuk kemudian menggenggamnya. Terus demikian, tidak pernah ridha pada diri engkau untuk mendapatkan apa yang telah digenggam dan dipegang oleh orang lain karena pembagian Allah Azza wa Jalla. Mungkinkah akan bertemu antara keikhlasan dengan cinta kepada sanjungan dan pujian dan rakus terhadap apa yang ada di tangan manusia? Mungkin, tetapi pertemuan ini adalah sesuatu yang bertolak belakang. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalaupun terjadi pertemuan, maka pertemuannya bagikan pertemuan antara air dan api. Tidak akan pernah bertemu dan berjumpa. Pertemuannya, kata beliau, bagikan dhab wal hud, bagikan pertemuan biawak dengan ikan. Tidak pernah sejoli dan tidak pernah sejalan. Maka oleh karena itu, apabila engkau ingin menitipkan keikhlasan pada diri engkau, lakukan. Satu, engkau datang menuju sifat ketamakan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, kerakusan apa yang dimiliki oleh orang lain. Engkau datang lalu engkau sembelih dengan pisau yang tajam agar jangan muncul sifat kerakusan pada dirimu untuk selalu memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, engkau harus datang kepada sanjungan, kepada pujian itu. Apa yang kami lakukan? Izhad, zuhudlah engkau, tahan dirimu, cari keridhaan, cari sanjungan dan pujian yang bila dia memuji, Anda menjadi terhormat. Yang bila dia mencela, Anda akan terhinakan dan terendahkan selama-lamanya. Dia adalah Allah Azza wa Jalla. Engkau datang pada sifat ketamakan dan kerakusan pada dirimu, lalu sembelihlah ia dengan sikilul ya'as, dengan pisau yang bermata tajam, dan pergilah engkau menuju sanjungan dan pujian itu. Izhad, lalu zuhudlah engkau darinya. Tahan dirimu, jaga dirimu, jangan mencari-cari sanjungan dan pujian orang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membimbingkan lebih jauh lagi, bahwa siapapun yang ingin berupaya untuk melakukan penyembelihan terhadap sifat ketamakan yang ada pada dirinya, maka sesuatu yang harus dia miliki adalah dia memiliki ilmu. Kalau apa yang dimiliki oleh manusia itu perbendaharaannya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dia Allah pemilik yang tunggal. Dia Allah yang membagikan. Dan manusia yang engkau tamaki dan yang engkau rakusi apa yang ada pada dirinya, dia tidak memiliki apa-apa sesungguhnya. Perbendaharaan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Larilah engkau meminta kepada Allah. Larilah engkau mengadahkan tanganmu kepada Allah Azza wa Jalla. Larilah engkau memasang harapanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia pasti akan memberikan bantuan kepadamu di saat engkau membutuhkan, ya ibadallah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, upaya yang digambarkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di saat kita punya jiwa kerakusan, ketamakan terhadap apa yang ada di tangan-tangan manusia, engkau ingin meraupnya, engkau ingin melebihi saudaramu, engkau ingin mendapatkan lebih darinya, engkau, sifat kerakusan ini engkau harus kemudian sembelih dari dirimu. Bagaimana caranya? Engkau harus kembali untuk melihat siapakah sesungguhnya pemegang perbendaharaan semua kehidupan ini. Jikalau engkau telah menyimpulkan adalah pemegangnya, pengaturnya, pemiliknya adalah Allah Azza wa Jalla, kepadanyalah engkau akan mengarahkan semua ucapan permintaan engkau, kecenderungan engkau, menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, engkau di saat ingin berupaya untuk kemudian zuhud dari sanjungan dan pujian, maka engkau harus tahu bahwa tidak ada yang akan berarti di dalam hidup engkau kecuali pujian dan celaan pemilik segala kehidupan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka di saat seorang A'rabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Inna mad'i zainun wa dhammi syainun." Sesungguhnya pujianku ini akan bisa mengangkat martabat seseorang, dan bila aku mencela dan menjatuhkan akan bisa menghancurkan martabat seseorang. Dengarkan jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala dzalika Allahu azza wa jalla. Itu adalah pemilik Allah, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memiliki, bila menyanjung dan memuji akan terhormat dan terdongkrak kedudukan engkau. Bila mencela, mencerca, menghinakan, maka engkau akan berada dalam kehinaan dan kerendahan yang serendah-rendahnya itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Maka untuk menyembelih sikap selalu mengharapkan sanjungan dan pujian orang lain, menoleh sanjungan dan pujian orang lain, takut terhadap celaan dan cercaan orang lain, engkau harus tahu bahwa manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Allah akan mengangkat engkau dengan ketaatan dan kebagusan amaliyah lahiriah dan batiniah engkau. Allah Azza wa Jalla akan merendahkan dan menghinakan engkau dengan kerusakan dan kejelekan amaliyah dan lahiriah engkau. Maka oleh karena itu ya ibadallah, ini semuanya akan bisa bergerak, bisa berbuat, bisa kita lakukan apabila kita sudah menggenggam dua perkara. Apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, as-sabru wal yaqinu, kesabaran dan ilmu yang membuahkan keyakinan pada diri kita. Maka dari majlis ini saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin, mari kita bersama-sama memasang tekad, memasang semangat untuk terus belajar dimanapun kita berada. Semangat untuk kemudian mengamalkan apa yang telah kita ketahui, apa yang telah kita ilmui, berharap di penghujung kehidupan Allah Azza wa Jalla memutar hidup apa yang dulu mungkin kelam menjadi husnul khatimah, penutup yang terbaik, penutup yang terbagus. Maka mari kita bersama-sama berjuang dan untuk kemudian mengejar apa yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat keagungan, sifat-sifat kemuliaan. Dua hal yang kita harus berupaya untuk menggenggamnya di dalam hidup, yaitu kesabaran dan ilmu yang melahirkan keyakinan. Insyaallah, jikalau engkau telah mewarnai diri engkau dengan ini, bergembiralah. Allah Azza wa Jalla akan menjadikan engkau pemimpin yang engkau berhasil memimpin dirimu, yang menjadikan engkau pemimpin di tengah keluarga engkau, atau memimpin orang lain ya ibadallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aqimish shalah.